Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله hari ini tanggal 25 Syawal 1443 Hijriah atau tanggal 26 Mei 2022 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan penjelasan ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan 46 halaman 99. Naam. Ini tolong dibagi jemaahnya sama. Naam. Nah, kita hari ini masih membahas tentang masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, termasuk di dalamnya istiwa. Nah, kita ulang sedikit. Jadi kemarin kita membahas amma wa amma dalilul aqliyu fa kayfiyatu syai'i la tudraku ila bi wahidin min umuri thalathah. Jadi amma dalilul aqliyu fa kayfiyatu syai'i la tudraku illa bi wahidin min umuri thalathatin musyahadatihi atau musyahadati nadhirihi atau khabar as-sadiqi anhu. Jadi kalau secara akal ini kenapa tentang secara akal, Mas? Tulisannya antum itu judulnya aja yang diganti. Jadi secara akidah lo setia, tapi atasnya itu yang tersebar di antum Al-Sunnah Jamaah. Nah, tinggal dicoretin kemudian kasih nama. Nah, Allah manfaat. Laisa khata yakni kabir, bukan salah yang besar. Ada bimujarad akhta fi kitabah. Nah, jadi yang sebelumnya kita membahas tentang dalil akli yang berkaitan dengan sifat, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, fa kaifiyatu syai'i la tudraku illa biwahidin min umurin salatatin. Jadi tentang dalil akal, bagaimananya sesuatu itu tidak bisa dijangkau kecuali dengan satu dari yang tiga, satu dari perkara yang tiga. Yang pertama adalah musyahadatihi, melihat mas, menyaksikan. Yang kedua musyahadati nadhirihi, musyahadati nadhirihi, melihat apa yang sepadan dengannya. Ya. Sudah dapat semua? Nah, ini seperti apa kata-kata bi'ayunina, sebagaimana pernah dibahas, dengan mata kami. Apakah itu mata secara zahirnya atau mata yang bagaimana? Itu tentang pembagaimanaan. Ya, itu dijelaskan. Kalau dalil akal yang menjelaskan tentang sifat itu ada, kalau terpenuhi dari satu dari tiga, maka otomatis bisa difahami secara logiknya mudah. Itu menyaksikan, ya. Pak Adi, gimana Pak Adi? Bisa matiinnya enggak? Atau perlu dibuang? Nah, alarm. Nah, jadi di situ au khabar shadiq anhu, khabar, ya, orang yang benar tentangnya. Ai imma an takuna, ya, imma an takuna syadahu anta wa 'arafta kayfiyatahu. Jadi engkau itu menyaksikan langsung, engkau itu menyaksikan langsung dan engkau melihat sendiri bagaimananya. Au syahadat tanatirahu, atau engkau itu menyaksikan apa yang setara dengannya, sepadan dengannya. Ya. Kama law qala wahidun, sebagaimana kalau ada satu orang yang mengatakan inna fulanan ishtara sayyaratan datsun. Sebagaimana ketika ada orang mengatakan apa, inna fulanan ishtara sayyaratan datsun. Sesungguhnya ada orang yang beli mobil datsun. Model 88, model 88, mas. Itu juga termasuk bagian dari bahwa konsepnya apa yang diucapkan oleh Syekh berusaha untuk memberikan logik yang paling mudah difahami. Bahkan saat itu ketika Syekh menjelaskan, beliau pandangannya kepada mobil Datsun. Kenapa bukan Lamborghini atau yang lainnya, mas? Antum paham maksudnya? Karena saat itu datsun di kala itu adalah sesuatu. Ya. Dan Syekh adalah tipikal orang yang sederhana. Beliau tidak mengatakan Ferrari, datsun atau Lamborghini, tapi mengatakan datsun. Ya. Datsun dibandingkan dengan yang model-model itu enggak ada apa-apanya kan. Nah, apalagi sekarang. Indonesia saja sudah ditinggalkan oleh Datsun. Nissan Datsun sudah hengkang dari Indonesia. Nah. Oleh karena itu di sini model 88. Antum bisa bayangkan kontekstual apa yang diucapkan Syekh itu, ya ada sebagian dari antum yang generasi milenial belum lahir. Ini belum lahir. Ya. Itu belum lahir kan? Oleh karena itu di sini ketika menyebutkan seperti itu adalah sesuatu yang saat itu di benak Syekh adalah hal yang paling mudah untuk difahami orang-orang saat itu. Oleh karena itu memberikan model Datsun tahun 88, rokem Alfain, nomor platnya 2000, sesuatu. Nah, sehingga fata'rifu kaifiyataha, maka engkau mengetahui tentang bagaimananya. Oh, ini model Datsun warnanya gini-gini. Ya, lebih komplit itu. Li'anna indaka mitslaha, atau bisa jadi engkau itu punya dengan yang semisalnya. Sama-sama Datsun. Ya. Atau di sini apa, Mas? Ya. Kontekstualnya adalah khabaru shadiqin anhu, pengabaran dari orang yang jujur tentangnya. Ya, ini bukan review abal-abal misalnya. Oh, ini reviewnya bisa dipercaya. Ya, ada channel-channel yang memang Allah berikan kemudahan untuk mereview dengan apa adanya. Bukan promosi, bukan untuk cari subscriber dan yang lainnya, ada. Ya. Nah, jadi di situ untuk mengetahui, jadi kalau misalnya untuk mengetahui bagaimananya suatu itu dengan apa, Mas? Dengan melihat apa yang sebanding, setara, atau dengan pengabaran orang yang jujur tentang sesuatu tersebut. Nah, kayak antum bisa dilihat sekarang hal tersebut sekarang banyak sekali. Di apa, Mas? Antum tahu gak, Mas? Ini kaitannya cara akal. Ya, belanja online, Mas. Belanja online. Antum gak tahu mana yang paling murah dan seterusnya, kan? Ya gak? Ya. Kita lihat. Ya, langsung. Punya orang. Atau kita lihat video review yang bukan abal-abal. Ya. Atau ada apa, Mas? Ada di dekat kita yang sama bendanya. Sama wujudnya. Kalau Syekh memisalkan dengan model Datsun mobil plat 2000 tahun 88, kita memisalkan yang kontemporer sekarang, milenial adalah beli onlinean, Mas. Gimana antum akan masuk ke logika antum kalau yang reviewnya cuma satu, kemudian nilainya dari reviewnya itu 3, bintangnya cuma 1, kemudian sudah disebutkan di situ, awas, penjualnya tidak amanah. Ya. Nah, kira-kira secara logiknya antum untuk membuktikan bagaimana barang yang antum akan beli itu meyakinkan atau tidak, gimana mas? Allah. Itu bisa dipakai. Model logik yang seperti itu bisa dipakai. Kalau Syekh menjelaskannya dengan model Datsun. Nah, kalau kita sekarang modelnya dengan onlinean. Beli barang dengan online. Nah, misalnya apa Ustaz? Misalnya Anda beli bola tenis 1 box. Ya. Anda beli bola tenis 1 box merek Head. Ya, memang Anda pernah beli. 1 box. Ya, satu isinya itu 24. 24 satu selongsongnya isi 4. Ya. Di review itu mengatakan Head itu bagus. Kenapa Anda memikirkan bola tenisnya itu bagus Headnya? Karena Anda pernah pakai. Bola Head itu awet, keras. Kalau buat masih muda enggak apa-apa, tapi kalau buat Pak Hadi berat. Ya. Tapi bolanya tidak mudah rusak. Kalau beli yang tens itu enak buat orang tua tapi gampang rusak. Apalagi kalau kena air, selesai. Hujan itu kena air sudah gondrong. Bolanya langsung tumbuh rambutnya. Ya. Itu seperti itu, Mas. Nah, kenapa anak kemudian ini, Mas? Salah satunya adalah dengan model logik seperti ini. Onenan. Ataupun terkadang bisa kita bandingkan dengan lapak yang lainnya dan seterusnya. Nah, ini contoh saja. Nah, kemudian waqala inna sayyarata fulanin sifatuha kada wa kada. Kemudian bisa dikatakan bahwasanya mobil seorang itu sifatnya kayak gini. Ya. Kemudian di sini wawasofaha tamaman. Wawasofaha tamaman. Dia bisa memberikan sifat dengan sempurna. Kenapa? Paham benar, Mas. Ya. Waktu teriku kaifat al-an, maka bisa diketahui, sekarang bisa ketahui tentang bagaimananya. Ya. Sekarang. Walihada aidan qala ba'dul ulama jawaban latifan inna ma'na qawlina biduni takyifin. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Tapi ini sebagai bentuk bagian muroja'ah. Karena 2 pekan enggak diulang, antum bingung. Itu sekarang masalah apa toh yang kita pelajari? Ya. Nah, boleh ada aidan qala ba'dul ulama jawaban latifan. Begitu juga dikatakan oleh sebagian ulama sebagai jawaban yang lembut. Inna makna qawlina, sesungguhnya makna dari perkataan kami, biduni takyifin, tanpa ada pembagaimanaan, laisa manahu alla na'taqida laha. Ya. Jadi biduni takyifin itu laisa manahu alla na'taqida laha kaifiyatan. Bal na'taqidu laha kaifiyatan. Lakin al-manfiyu ilmuna bil kaifiyati. Yang terus fahamin di sini, Mas. Jadi ini tentang biduni taqyif. Kenapa tanpa ada pembagaimanaan? Laisa ma'nahu alla na'taqida laha kaifiyatan. Bukannya kita tidak boleh untuk meyakini bahwasanya ya, suatu sifat itu punya bagaimana? Apa maksudnya sih? Oh, berarti ini orang-orang bagaimana terus gimana? Ya. Bal na'taqidu laha kaifiyatan, tapi kita meyakini bahwasanya bagi ya, sifat itu ada kaifiyatan. Lakinil manfiyu, namun yang dinafikan, yang ditiadakan itu apa, Mas? Ya, yang ditiadakan itu adalah ilmunya kita. Ilmuna bil kaifiyati. Kita tidak mampu untuk memahami bagaimananya. Karena ilmu kita sedikit, Mas. Ilmu kita sedikit. Kayak tentang, ya, contohnya sekarang, dunia kedokteran sekarang sudah canggih tentang observasi rahim, observasi kehamilan, observasi bayi yang ada di lahir. Nah, tapi di situ ya sedahsyat sebagaimana di awal akidah awal sitiyah syarahnya Syekh Utsaimin itu dijelaskan tentang apa, Mas? Secanggih-canggihnya alat kedokteran itu tidak bisa menjelaskan dari awal ini kelaminnya laki atau perempuan. Dari awal ya, maksudnya awal kehamilan. Kecuali setelah berapa ya, masa sudah jelas bisa diobservasi. Nah, begitu juga kaitannya dengan apa? Dokter tidak bisa memberikan kepastian ini normal atau sesar. Itu ulah sebagian dokter nakal yang kalau misalnya lihat seorang wanita yang sudah lemah, stres, ya, depresi, udah sesar aja, selesai. Nah, ini kejadiannya banyak. Dan semoga Allah Azza Jalla memberikan hidayah kepada dokter muslim yang seperti itu. Kasian itu. Karena wanita itu semuanya itu diberikan kemampuan untuk bisa melahirkan normal. Secara hukum asalnya seperti itu, Mas. Itu sudah sepakat semuanya. Wanita itu Allah berikan karunia berupa kekuatan untuk bisa melahirkan normal. Yang menjadikan dia itu ya Allah bertakdir, pertama Allah takdirkan tidak normal, ataupun yang kedua karena tentang apa, Mas? Panik, depresi, stres berat, suaminya kurang mendukung kondisi, ataupun keputusan dokter yang terlalu apa, dini. Nah, hal-hal itu, Mas, itu Anda pernah tanyakan kepada beberapa dokter kandungan, kemudian bidan sana bidan sini, ya, bukan namanya bidan sana bidan sini, tapi bidan sana bidan sini artinya posisinya. Itu semuanya seperti itu, sepakat mereka dengan konsep seperti itu. Karena disebutkan tentang di kitab Tibul Badil, annal mar'ah astati'u an tuladu biduni syai' minal jadi minal masyaqqah yani bi musa'adah khasah. Jadi wanita itu sebenarnya bisa melahirkan dengan tanpa bantuan yang khusus dan seterusnya. Dia bisa. Ya. Oleh karena itu di sini kalau orang enggak tahu tentang cara bagaimana melahirkan yang normal, bisa jadi itu adalah biasanya anak-anak pertama. Dia akan panik. Akan ngelihat bahwasanya, terus gimana? Sudah bukaan satu, terus gak kebuka-buka terus. Energinya sudah habis. Bahkan menahan sampai seharian. Ada yang seperti itu. Jadi kalau sudah tenaganya habis, ibunya lemes, ya ini bahaya nanti. Alipusernya gubel dan seterusnya. Dokternya ngomong gitu. Akhirnya tambah panik. Seorang wanita yang sudah capek, gak ada tenaga, diomongin panik seperti itu, tambah lagi. Makanya pentingnya apa, Mas? Pentingnya berusaha untuk meyakinkan dan mendoakan kebaikan kepada istri-istri kita. Itu untuk apa, Mas? Itu ada hormon, ya, hormon oksin yang bisa membuka otot rahim itu mudah untuk membuka lentur, Mas. Jadi kalau orang yang sudah panik itu enggak keluar. Sayangnya di situ. Nah. Kok kayak tentang kaifiat ya? Ya ini tentang apa yang terjadi sekarang ini, karena kita di depan kita ada Gatot yang baru lahiran. Jadi ana membicarakan ini, bukan terus kemana-mana. Ini tentang bagaimananya juga. Kalau misalnya antum baru nikah, tentang wis pokoknya istrimu oh lahirannya normal. Oh, piye? Bingung. Karena enggak pernah melihat, tidak pernah belajar, tidak pernah teredukasi sebelumnya. Tapi kalau biasanya sudah punya anak berapa, udah tenang, teredukasi. Itu model-model seperti itu, Mas. Nah, lanjut lagi, Mas. Lakin la tu'lamu. Jadi ilmu kita itu terbatas, Mas. Ilmu kita terbatas. Ya. Begitu juga contoh ya, li'anna isti'a Allahi 'alal 'arsy la syakka anna lahu kaifiyah. Bahwasanya istiwanya Allah Azza wa Jal di atas 'ars. Istiwanya Allah Azza wa Jal di atas 'ars itu mempunyai kaifiyah. Mempunyai anna lahu kaifiyatan. Lakin la tu'lamu, namun tidak diketahui, Mas. Paham sampai sini? La tu'lamu, tidak diketahui. Nuzuluhu ila sama'i dunya lahu kaifiyatun. Turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia itu ada kaifiatnya. Ya. Ada kaifiatnya. Lakin la tu'lamu, namun tidak diketahui. Namun tidak diketahui. Nah. Li'annahu ma min mawjudin illa walau kaifiyatun. Ini juga sama. Ini konsep dasarnya. Tidaklah apapun yang ada wujudnya, pasti di situ ada kaifiatnya. Maksudnya seperti itu. Paham, Mas? Nah. Kemudian, lakinnaha, namun, ya, sifat tersebut, tentang kaifiat tersebut, ya, qad takunu ma'lumatan, bisa jadi bisa diketahui, wa qad takunu majhulatan, bisa tidak diketahui, diketahui atau tidak diketahui. Paham sampai sini ya? Nah, kemudian sekarang kita masuk pada perkataannya Imam Malik. Su'ila Imam Malik rahimahullah, Imam Malik 179, ingat-ingat tuh, Mas. An qawlihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alastawa, di surat Thaha ayat 5. Allah Azza wa Jal, ya, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, itu beristiwa di atas arsnya. Nah, ini kaifa istiwa, kaifa istawa, kaifa istawa, bagaimana istiwanya? Ya. Ketika Imam Malik ditanya, kaifa istawa? Apa sih? Gimana sih istiwanya Allah Azza wa Jalla itu gimana? Nah. Kemudian fa atraqa Malikun bi ra'sihi hatta 'alahul 'araqu. Fa atraqa Malikun bi ra'sihi hatta 'alahul 'araq. Jadi berpikir dahsyat. Ya. Bukan seperti itu, Pak Noh. Itu bukan berpikir dahsyat. Ya. Berpikir dahsyat sampai keluar keringatnya, bukan terpejam matanya. Nah, itu beda. Ya. Beda. Jadi ketika seperti ini, ya. Fa'atraqa. Artinya di situ Imam Malik menundukkan kepalanya. Nah, otomatis C7-nya buka. Ya. Jadi kalau misalnya ana jadi kepikiran untuk menyebutkan kepada antum tentang tentang neck. Ya. Itu kalau misalnya antum bisa lihat, ana kasih penjelasan sedikit saja, Mas. ya, tentang cervical spine. Nah, ini sebentar mas. Nah, nah, di sini jelaskan mana. Sebentar mas, ini seperti ini, kemudian Ana buka. Nah, itu bisa lihat nih. Kalau C7 itu di mana, Mas? Bagian paling bawah nih, Mas. Iya enggak? Ketika antum jingkluk, gimana, Mas? C7-nya? Kebuka atau nyempit? Kebuka. Nah. Ini kalau ini ada C7, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 itu kalau semua dingkluk, otomatis oksigen ke otak itu jauh lebih kencang. Makanya ketika antum tidur, antum enggak mungkin dangak, Mas. Enggak mungkin antum menengadah ke atas. Atau tidurnya ngowoh misalnya. Itu sakit nanti ketika bangun, sininya lehernya sakit. Kenapa? Karena C7-nya terhimpit. Yang seharusnya dia membuka sehingga oksigennya itu lancar ke otak. Ya, sehingga otak itu nyaman. Ya. Itu terhimpit. Makanya kalau bagian-bagian yang saraf ya, nasallahu alaihi wasallam, semoga Allah azza wajalla menjaga kita. Leher ini karena kejadian dari bapak. Ya, bapak Allah yafathu wa yushfihi. Wa yushfihi. Bapak itu saraf kecepitnya dua. Di leher sama tulang belakang. Ketika sebelum operasi di leher, untuk mengatasi sini tidak bisa. Ya, untuk mengangkat itu nggak bisa. Dan ini sering kebas. Ini ternyata juga dari sini. Sininya kaku. Ya, makanya apa hubungannya ketika Imam Malik itu ditanya atraqa ra'sahu. Ya, anda bisa lihat di sini atraqa Malikun bi ra'sihi. Ya, jangan menunduk Pak Nowo. Ewa. Kalau perlu berdiri aja Pak Nowo. Wes, ini spesial buat Pak Nowo. Ewa. Jadi fa'at roko Malikun biroksi. Imam Malik itu menundukkan kepalanya gini. Tapi beliau berpikir keras dan panik antara menahan rasa marah bingung untuk menjawabnya. Dan apa mas? Tidak suka dengan pertanyaan itu. Hatta alahu arq. Sampai mengalir keringat mas. Berpikir keras. Denyut nadinya kencang. Seperti ketika antum itu udah kalap, menyabarkan diri, dan itu membuat memforsir banyak keringat. Kayak misalnya antum itu dalam keadaan tegang, mau ijab kobul. Biasanya kalau orang sering was-was, mau ijab kobul itu derdek. Oh, itu nikah. Nah, sampai isinya keringetan semua. Ininya juga keringat. Nah. Tumarafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Wa qala, dan beliau berkata, al-istiwa'u ghairu majhulin. Istiwa. Ya. Istiwa itu tidak diketahui. Ya, ghairu majhulin, ai ma'lum. Maksudnya apa? Istiwa itu ma'lum. Diketahui istiwanya. Tapi bagaimananya enggak tahu. Paham enggak? Makanya lafaz dari Imam Malik yang sahih ini ghairu majhulin. Ada lafaz yang lainnya yang tersebar bahasanya al-istiwa'u ya. Maklum. Istiwa diketahui. Sama. Ghairu majhulin sama dengan maklum. Ya. Kemudian ai min haitsul makna ma'lumun. Yaitu menurut sudut pandang maknanya itu diketahui. Li'anna al-lughata al-arabiyyata baina aydina. Tuh, lihat. Karena bahasa Arab itu adalah di hadapan kita. Maksudnya di hadapan kita, paham. Syekh mengatakan ini karena Syekh menjelaskannya kepada orang Arab. Paham maksudnya? Nah, maksud baina aidina artinya di hadapan kita, kita sudah paham bahasa Arab. Ya. Kemudian, kullu ya, mawadhi allati waradat fiha istawa, dan setiap posisi yang di situ atau pembahasan, ya. Setiap pembahasan yang di situ ada kata-kata istawa, ya. Itu kata-kata setiap ayat maksudnya di situ yang ada istawa mu'addatan bi ala, ini ada sambungannya ya, ada bisa disambungkan dengan ala, maksudnya preposisinya adalah ala. Ma'naha udu, maknanya adalah tinggi. Faqala al-istiwa'u ghairu majhulin. Kemudian Imam Malik mengatakan istiwa' al-istiwa'u ghairu majhulin wal kaifu ghairu ma'kulin. Sedangkan bagaimananya itu tidak bisa difahami dengan akal. Li'annal akla la yudrikul kaifa, karena akal itu tidak bisa menjangkau tentang bagaimana. Ya. Sekarang contoh Gus nanya, bagaimana matanya Pak Nawa bisa terpejam? Bisa jelasin enggak? Enggak bisa. Ya. Enggak bisa. Ya. Oh, Ustaz itu mungkin. Kan jadi mungkin. Iya, maksudnya gimana seseorang itu ngantuk? Sebabnya bagaimananya dan ini motornya di sini udah kendur atau gimana gitu kan? Ya, itu contoh saja. Ya. Atau memang tadi sahur atau makan dengan nasi yang banyak itu, sehingga ya. Itu juga bisa. Hal-hal yang seperti itu ketika difahami bisa. Tapi bagaimananya enggak paham. Enggak ada yang tahu. Nah. Kemudian, faedah intafa dalil. Ya. Jadi kalau misalnya di sini fa idan tafad dalilus sam'iyyu wal 'aqliyyu 'anil kayfiyyati wajaba al kaffu 'anha. Kalau ya dalil itu ya dalil sam'iyyu sam'i. Mas Karcher Mas. Sudah lu. Nah. Ya. Jadi kalau fa'idan tafad dalilu sam'iyu, kalau dalil sam'i itu sudah jelas, sudah masuk mas. Ya. Wal aqliyu anil kayfiyati, dalil sam'i dan akal, dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan dalil akal itu sudah masuk, anil kayfiyati tentang kaifiyah, wajib al-kaffa anha, maka ini sudah cukup. Ya. Artinya enggak perlu kemudian antum itu mencari-cari, dalilnya sudah jelas kok. Maka ini tentang dalil akal dijelaskan tadi tentang sifat dengan melihat, tentang dengan mengetahui yang sebanding atau tentang dengan pengabaran yang sahih. Kalau dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah sudah ketahui, dalil akal sudah diketahui tentang kaifiatnya, maka wajib al-kafa anha. Ini wajib sudah berhenti dari situ. Enggak perlu terusin, Mas. Ya. Wal imanu bihi wajibun, dan iman dengan apa, Mas? Dengan istiwa itu wajib. Li'anna Allah, karena Allah Azza wa Jalla akhbara bihi an nafsi. Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang dirinya sendiri. Paham sampai sini? Fawajaba, ya, kalau misalnya ada orang yang mengabarkan tentang dirinya sendiri, saya itu senangnya pedes, tapi sambel. Tapi kalau pedesnya lombok, saya nggak senang. Karena saya nggak senang kejutan. Ya, ini misalnya anak mengatakan seperti itu, sah-sah saja, karena anak paham, lebih paham diri anak sendiri daripada antum. Tapi Allah lebih mengetahui tentang anak. Paham maksudnya di sini? Ini tentang pengabaran. Maka di sini, ya, ketika hal tersebut, mas, ya, maka, ya, wal imanu bihi wajibun, wajib di situ. Fawajaba tasdiquhu, maka wajib membenarkannya. Soalu anhu bid'atun, soal tentang hal tersebut itu bid'ah. Soal tentang apa, mas? Tentang istiwa, bukan tentang sifat-sifat Allah. Nah, as-su'alu anil kaifiyati bid'atun. Ya, tentang bagaimana istiwanya bid'ah. Lianna, ya, ini karena nanti kita lanjutkan karena sudah adzan maghrib. Naktafi bi'adil qudrah, kita ulangi lagi nanti perkataan Imam Malik. Dan semoga Allah Azza Jalla menjadikan kita mudah untuk memahami kontekstual apa yang kita pelajari, dan semoga Allah Azza Jalla memberikan kita kemudahan untuk mendapatkan keberkahan. Barakallahu fikum. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.